yang jauh. Berikanlah masa untuk mendendam kasih dalam hati, tidak terhenti pilu di dadaku terlepas bayangmu. Terasakah langkahku makin laju langkah batas rindu, dan aku pun memburu mentari yang jauh. Ku genggam angin semalam, ku simpan dan nyanyinya, ku peluk bayang hitam. Menjadi kamus mimpiku, ku genggam.